dijadikan sebagai tandingan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni kaum Nasara. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Padahal mereka tidak diperintah melainkan hanya beribadah kepada sesembahan yang satu, yang la ilaha illahu. Tidak ada sesembahan yang hak melainkan hanya Dia, Allah Subhanahu wa taala, amma yusyrikun. Yang maha suci Dia dari segala apa yang mereka persyirikatkan. Naam, faqultu lahu. Maka aku katakan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, kata Adi bin Hatim, inna lasna na'buduhum. Kami tidak beribadah kepada mereka ya Rasulullah, yakni pada rahib-rahib pendeta-pendeta mereka. Naam, pada uskup-uskup mereka. Qala, maka Rasulullah menyatakan, alaysa yuharrimuna ma halallahu fatuharrimunahu, bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah haram, apa yang Allah halalkan, lalu kalian mengharamkan pula. Naam, apa yang diharamkan oleh pimpinan-pimpinan kalian, pendeta uskup-uskup kalian, padahal Allah tidak mengharamkannya, padahal Allah menghalalkannya. Mereka mengharamkan, kalian mengikutinya. Sebaliknya pula. Naam, Allah mengharamkan, kalian menghalalkannya. Kalian mengikuti pimpinan-pimpinan kalian di dalam menghalalkan apa yang Allah haramkan. Maka fakultu bala, memang benar ya Rasulullah. Yani memang benar demikian halnya. Maka Rasulullah mengatakan, fatilka ibadatuhum, itulah bentuk peribadatan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yakni peribadatan mereka kepada pendeta rahib-rahib mereka. Nah, maka riwayat ini sesuai apa yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surah An-Nur ayat yang ke-63. Naam, falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati orang yang menyelisih perkara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ditimpa dengan musibah fitnah, yakni syirik. Ya. Nah, di sini juga bentuk kesyirikan peribadatan kepada selain Allah yang dilakukan oleh para kaum ya Nasara ya dan juga kepada Yahudi adalah mereka mengangkat pimpinan-pimpinan mereka sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Yaitu apa? Mereka taklid. Naam, muqallid. Mengikuti seluruh apa yang diputuskan oleh mereka sekalipun menyelisihi tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Naam, maka fatilka ibadatuhum, itulah bentuk peribadatan mereka pada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam, intinya di sini Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab meletakkan bab tersebut ya, tujuannya adalah untuk menjelaskan pada kita semua wajibnya memurnikan ittiba' kepada dalil, memurnikan ikutan kita kepada dalil yang terdapat di dalam Al-Quran atau di dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naam. Demikian maksud dan tujuan daripada Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan hadis Adi bin Hatim tersebut. Naam. Qala Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan. Kemudian beliau penulis menyebutkan Syekh kalam Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan. Kata beliau, wa hina idzin fala udra liman ustuftiya an yanzura fi madahibil ulama wa mastadalla bihi kullu imamin wa ya'khudhu min aqwalihim ma dalla alaihi dalil idza kana lahu malaka yaqtadir biha ala dalik. Naam. maka tidak ada udzur bagi orang yang naam ustuftia, orang-orang yang telah diberi fatwa, minta fatwa kemudian diberikan fatwa. Ayyanduru fi madzahibil ulama, tidak ada udzur baginya untuk melihat mazhab-mazhabnya ulama, yakni untuk taklid dan memilih mazhab dari mazhab-mazhab ulama. Naam, sementara dia telah dibacakan dalil, hujjah. Tidak ada udzur pula untuk berdalil dengan setiap ucapan imam. Naam. Ya. Maka yang wajib atasnya ketika dia memiliki malakah, kemampuan untuk melihat dalil, maka dia wajib untuk kembali kepada dalil. Bukan kembali kepada mazhab. Mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah atau Hambaliyah. Tapi kembali kepada dalil. Naam. Artinya sebagai bentuk kompromi dari apa yang telah kita sebutkan, ya, kita prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah kembali kepada bimbingan ulama. Bukan berarti kembali kepada bimbingan ulama itu taklid. Ya, tapi kembali kepada bimbingan ulama dengan melihat dalil-dalilnya. Ya, membaca dalil-dalilnya, hujjah-hujjahnya. Nah, kalau kita mampu memiliki kemampuan akan hal tersebut. Nah, para talabul ilm, Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah diajarkan prinsip-prinsip sunnah, nah, prinsip-prinsip dakwah, apalagi sudah mengenyam ilmu di pondok, ya, belajar mustalah hadis atau belajar bahasa Arab, belajar fikih, usul fikih. Nah, mereka punya kemampuan untuk melihat dalil. Maka tidak ada uzur bagi mereka untuk taklid. Tapi harus melihat dalil. Nah, ini yang dimaksud tadi dengan tingkatan-tingkatan hukum taklid. Yang seperti ini, yang memiliki malakah, kata Syekh Abdurrahman Ibn Hasan rahimahullah, tidak ada uzur bagi mereka. Harus kembali kepada dalil. Bimbingan ulama lalu melihat dalilnya. Kalau ada perselisihan di kalangan ulama Ahlus Sunnah, lihat dalilnya. Kembali kepada dalil yang paling dekat dengan kebenaran. Pegang kuat-kuat, ya, itulah kebenaran. Nah, bagi awam yang tidak memiliki malakah, ini boleh taklid padanya. Yang tidak memiliki, sekali lagi, kemampuan. Bahkan wajib untuk taklid kepada ulama. Nah, sekali lagi, kadang-kadang boleh untuk taklid, ya, kalau seseorang yang punya kemampuan tadi sudah melihat tidak ada dalil, tidak ada Al-Quran hadis, nah, telah membahas, terdapat padanya kesamaran dalam perselisihan itu, samar dari dalil, dia tidak dapatkan dalil, maka kondisi seperti ini dia mubah, boleh sa'in untuk taklid kepada salah satu dari para ulama tersebut yang dianggap paling memiliki kekhususan dalam bidang tersebut. Nah, kemudian lanjut Syekh Abdurrahman menyatakan, wa ma zalal ulama yajtahiduna fil waqa'i faman asaba minhum falahu ajran wa man akhta'a falahu ajrun kama fil hadith lakin idza stabana lahum ad-dalil aqadu bihi wa taraku ijtihadahum. Dan terus menerus para ulama kita berijtihad dalam hukum-hukum, dalam permasalahan-permasalahan, kejadian-kejadian. Faman asaba, maka siapa yang benar di antara mereka mendapatkan dua pahala, siapa yang salah mendapatkan satu pahala, sebagaimana dalam hadis. Akan tetapi idza stabana lahumud dalil, apabila dalil telah jelas pada mereka, yakni mereka ketika berijtihad salah dapat satu dalil, dapat satu pahala, ya. Nah, ini pada mereka yang memiliki tingkatan mujtahid. Tapi ketika datang dalil yang jelas pada mereka, mereka buang ijtihadnya. Tinggalkan ijtihadnya, kembali kepada dalil. Naam. Demikian ya prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar. Naam, terhadap ya para penuntut ilmu. Naam. Untuk menjunjung tinggi al-haq, meninggalkan ijtihad mereka ketika al-haq itu telah sampai dan jelas pada mereka. Wa amma idza lam yablughumul hadis. Lalu beliau menyatakan, adapun apabila belum sampai hadis. Ini beliau menjelaskan poin-poin yang dengan sebab itu, dengan beberapa poin itu, seseorang bisa samar padanya kebenaran. Ya, pertama, mungkin saja belum sampai dalil hadis. Yang kedua, lam yathbut 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam indahum fihi hadis. Atau menurut sangkaan mereka tidak ada hadis dalam permasalahan tersebut. Tidak ada dalil. Ya, itu menurut sangkaannya. Penelitiannya ternyata tidak ada dalil dalam permasalahan ini. Sehingga dia berijtihad dengan yang lain. Sekalipun pada hakikatnya ada dalil. Ya, tapi ketika dalil itu disampaikan kepada dia, langsung dia membuang ijtihadnya dan berpegang dengan dalil. Jadi sebab yang pertama belum sampai dalil. Sebab yang kedua, ada dalil tapi mungkin dia memahami dalil itu lemah, dhaif. Ya. Hadisnya lemah, hujahnya lemah. Naam, sehingga dia tidak berpegang dengannya karena hadis dhaif. Yang ketiga, au sabata lahu walahu mu'arid. Ya. Datang dalil yang sahih. Dalil yang sahih, hadis yang sahih. Tetapi dia memiliki dalil yang lain yang mengkhususkannya. Ya. Yang mengkhususkan dalil yang sahih tersebut. Nah, menurut penelitiannya, ada hadis yang khusus. Hadis ini umum, ini hadis khusus. Dia amalkan hadis yang khusus. Nah, maka ini juga sebab-sebab yang menjadikan seseorang itu boleh untuk berijtihad. Karena berarti di sisi dia belum ada dalil. Kesimpulannya demikian. Belum ada dalil. Tapi sekali lagi, kalau sampai dalil, maka mereka membuang ijtihadnya dan wajib kembali kepada dalil. Nah, dalam permasalahannya seperti ini, ya, dengan poin-poin yang disebutkan tadi, seseorang tidak boleh ya bersikap keras, mengingkari dengan keras atau mentahdir. Kenapa? Karena dia diberi uzur. Uzurnya pertama belum sampai dalil. Atau yang kedua ada dalil tapi dia menganggap dalilnya dhaif. Atau yang ketiga dalilnya sahih tetapi ada yang mengkhususkannya. Nah, semua ini adalah poin-poin yang harus menjadikan dia tidak boleh diingkari, tidak boleh ditahdir. Tapi dalam permasalahan yang ada hujah jelas dan telah sampai hujah itu pada dia. Naam, dan dia tahu dalilnya adalah hadis yang sahih. Ya. Tetapi dia tidak menerima atau menolaknya, maka dia wajib diingkari dengan pengingkaran yang keras. Tegas. Naam. Kenapa? Karena permasalahannya tidak boleh ada ijtihad di sini. Permasalahan yang di situ ada dalil yang jelas, tidak ada majal untuk ijtihad. Naam. Ini perbedaannya. Perbedaan dalam perkara-perkara ijtihadiyah dengan perkara selain ijtihadiyah. Ya, ini penting untuk kita mengetahuinya. Naam. Ya, nanti kita akan contohkan untuk mendekatkan pemahaman kita. Terlebih dahulu kita lanjutkan. Naam. Pernyataan Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah. Fa hina idzin yasughu lil imam an yajtahid. Wa fi 'asri al-a'immati al-arba'a rahimahumullah ta'ala inna ma kana talabul ahadith mimman huwa 'indahu bil luqi was-sama' wa yusafiru ar-rajulu fi talabil hadith ila al-amsar 'iddata sinin thumma atana al-a'immatu bit tasanif wa dawwanu al-hadith wa rawawha bi asanida wa bayyanu sahiha min husniha min dha'ifiha. wal fuqaha sannafu fi kulli madhhabin wa dzakaru hujajal mujtahidin fa sahula al amru ala talib al ilm wa kulli imamin yadhkuru al hukm bi dalilihi indah. Naam, kemudian beliau menyatakan pada zaman a'immatul arba'ah, imam-imam yang empat, madhab yang empat, semoga Allah merahmati mereka seluruhnya. Naam, innama kana talabul ahadith, hanyalah tuntutan terhadap hadis-hadis dari orang-orang yang berjumpa langsung atau mendengarkan langsung, seseorang yang bersafar dalam mencari hadis ke negeri-negeri beberapa tahun, kemudian dia bertemu, kemudian i'tana la'immah. Ya, ini dulu. Ya, para sahabat dulu kalau mencari hadis safar. Ada yang 2 bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan untuk mendapatkan satu hadis dengan langsung bertemu dari sumbernya. Nah, lalu kemudian berlanjut zaman, maka para imam-imam sampai kepada mazhab yang empat, ya, mereka perhatian untuk menulis, membukukan hadis-hadis tersebut dengan sanad-sanadnya tadi. Naam. Akhirnya mereka menyebut, meriwayatkan hadis-hadis itu dengan sanad-sanadnya dan menjelaskan ini sanad yang sahih, ini sanad yang hasan, ini sanad yang dhaif. Naam. Dijelaskan seluruh jalan-jalannya. Dan juga fuqaha mengarang kitab-kitab masing-masing setiap madhab. Ada madhab kitab Hanabilah, ya, Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Naam. Mereka juga menyebutkan hujahnya masing-masing mujtahidin. Ya, hujahnya kitab apa? Hanabiyah. Apa hujahnya dalam permasalahan tersebut yang ditulis? Disebutkan hujah-hujahnya. Dalam madhab Malikiyah juga disebutkan hujah-hujahnya. Syafi'iyah, Hanabilah. Semua hujahnya disebutkan dalam satu permasalahan. Kalau sekarang lebih mudah lagi. Ya, kalau sekarang antum sekali ceklek apa di komputer, satu kali tindis ceklek, oke. Okay. Maka muncul semua dalam mengkhususkan satu permasalahan. Misalnya masalah mengkafirkan orang yang sholat atau tidak. Madhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah. Apa madhabnya? Satu kali ceklek muncul semua. Masing-masing dengan dalilnya. Ini mudah. Kemudahan bagi talabul ilm. Naam. Sehingga mudahlah perkaranya atas talabul ilm, kata beliau. Dan setiap imam menyebutkan pendapatnya masing-masing dengan dalilnya. Berarti talabul ilm tinggal melihat mana dalil yang lebih kuat, yang lebih dekat dengan kebenaran. Nah, mudah perkaranya. Tidak ada lagi udzur untuk mereka taklid. Tidak mau membaca, tidak mau melihat, langsung apa? Taklid. Bahwa saya lebih cocok dengan perasaanku pendapat ini. Nah, ini tidak pantas. Ya, ini namanya taklid. Ini khusus orang awam. Kaum awam. Nah, apalagi sekarang buku-buku berbahasa, berbagai bahasa sudah ada. Nah, juga dalam bahasa Indonesia banyak. Baik. Wa fi kalam Ibn Abbas ma yadullu ala anna man balaghahu ad-dalil falam ya'khudh bihi taqlidan li imamihi fa innahu yajibu al-inkar alayhi bitaghlid wa li mukhalafatihi ad-dalil. Lalu lanjut kata beliau, Syekh Abdurrahman rahimahullah, dalam ucapan Ibn Abbas yang telah kita sebutkan tadi, ya, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, riwayat Ibn Abbas yang mengingkari, yang menyatakan hampir-hampir hujan batu turun dari langit. Saya mengucapkan ucapan Rasulullah, engkau membantah dengan ucapannya Abu Bakar dan Umar. Lihat. Di sini kata Syekh Abdurrahman rahimahullah, terdapat dalil yang menunjukkan bahwa orang yang telah sampai padanya dalil, lalu dia tidak mengambil dalil itu karena taklid kepada imamnya, taklid kepada imamnya, pimpinannya, maka yajibul ingkar alaihi, wajib mengingkari atasnya bitaklid, dengan pengingkaran yang keras. Ya. Tegas dan keras. Kenapa? Limukhalafatihi dalil. Karena dia menyelisihi dalil yang telah sampai pada dia. Dia menyelisihinya. Naam. Wa ala hadha fayajibul inkar ala man taraka dalil liqauli ahadin minal ulama kainan mankan. Oleh karena itu, wajib mengingkari atas orang yang meninggalkan dalil menuju kepada sebuah ucapan, satu ucapan dari ulama siapapun dia. Kalau dia meninggalkan dalil. Naam, wa nusus al-a'imma ala hadha, dan nas-nas para imam dalam kaidah ini, dalam prinsip ini sangat banyak sekali. Naam, wa annahu la yasugu taqlid illa fi masail ijtihad. Bahwasanya tidak boleh taklid kecuali dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Apa masalah-masalah ijtihadiyah yang dimaksud? Kita akan jelaskan insyaallah taala. Naam, allati la dalila fiha yurja ilaihi fi kitabin min kitabin wala sunnah. Inilah yang dimaksud. Bahwa masalah-masalah ijtihadiyah itu adalah masalah yang tidak ada dalil di dalamnya untuk kita kembali padanya, tidak dalam kitab Allah, tidak pula dalam sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fahadha alladhi anahu ba'dul ulama biqaulihi la inkara fi masail al-ijtihad. Inilah yang dimaksudkan oleh sebagian ucapan para ulama bahwa tidak boleh ada pengingkaran dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Tidak boleh ada saling sikap menyikapi, tidak boleh ada tahdir. Ya, ini dalam masalah-masalah apa? Ijtihadiyah. Yaitu masalah yang tidak ada di dalamnya dalil. Tidak dalam Al-Quran, tidak dalam hadis, atau tidak dalam ijma' para sahabat. Ridwanullah alaihim jami'an. Naam. Wa amma man khalafa al-kitab wa sunnah. Adapun orang yang menyelisih al-kitab dan sunnah, maka wajib membantahnya. Kama qala Ibnu Abbas. Wajib membantah dan mentahdirnya. Sebagaimana ucapan Ibnu Abbas, ucapan Imam Syafi'i, ucapan Imam Malik, ucapan Imam Ahmad. Wadhalika mujma'un alaih, yang demikian itu ijma'. Coba. Ini dinukil oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan. Ya. Rahimahullahu taala akan ijma'nya. Naam, pendapat para ulama dalam wajibnya mengingkari dan membantah orang-orang yang menyelisih dalil. Dan memilih ucapan imam siapapun dia. Nah, ini prinsip yang sangat penting untuk diketahui oleh kaum muslimin wal muslimat, khususnya ahlus sunnati wal jamaah. Nah, lalu kemudian Asy-Syaikh Muhammad bin Hadi al-Madkhali mengomentari hafidhahullah ta'ala kalam Asy-Syaikh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah dengan apa yang kurang lebih saya jelaskan tadi. Nah, intinya ikhwani fiddin azakumullah, banyak sekali ucapan para imam yang semakna dengan ini. Nah, ya, sekarang kita ingin mencontohkan masalah-masalah ijtihadiyah. Nah, dengan masalah-masalah yang wajib atasnya ada pengingkaran. Ya, masalah yang dibangun di atasnya hujjah dalil. Naam. Apakah itu dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj, dalam masalah ibadah, dalam masalah fikih, dalam seluruh masalah. Ketika seseorang meninggalkan dalil dan lebih memilih yang selainnya, maka wajib atasnya pengingkaran. Naam, hatta dalam masalah fikih. Ya. Sering saya nukilkan. Naam. Hadis dalam Bukhari Muslim, hadis lalat, dubab yang masuk ke dalam ina ahadikum, falyagmisu thumma yanza'u fa inna fi ahadi janahi hidaan wa fil akhir shifaan. Naam, kalau lalat masuk dalam gelas kalian, tenggelamkan, minum, karena pada salah satu sayapnya racun dan yang lainnya obat penawarnya. Datang orang menyatakan, saya tidak mau menerima ini. Dalil. Hujjah. Dia menyatakan saya lebih menerima ucapan dokter kafir daripada hadis ini. Ini masalah fikih. Nah, iya. Mau minum atau tidak mau minum. Tapi masalahnya adalah menolak dalil. Menolak dalil. Maka yang seperti ini pun bisa kafir. Ya, bukan dalam masalah iman. Dalam masalah tauhid. Tapi dalam masalah fikih. Nah, meminum air yang dihinggapi lalat. Tapi ketika ada dalil yang jelas, siapa yang mengingkarinya dalam keadaan dia yakin bahwa itu hadis yang sahih, tegak hujjah padanya, maka dia anid. Dan dengan pengingkarannya satu dalil dalam syariat Islam ini, dia menjadi kafir, keluar dari Islam. Nah, ini yang penting. Nah, dia apalagi sekedar mubtadi, halul bid'ah. Nah, sekarang banyak dalam ucapan sebagian da'i-da'i ahlu sunnah yang mereka menyandarkan diri sebagai ahlu sunnah. Nah, dalam menyikapi masalah, satu masalah, ya, hajuri misalnya, ulama menetapkan vonis bahwa dia mubtadi dengan berbagai dalil yang sangat banyak. Ya. Misalnya dia menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akta fi wasaili dakwah, keliru dalam wasilah-wasilah dakwah. Juga menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bisa diterima ucapannya kecuali dengan dalil. Nah, ini ucapan yang sangat jelas menentang dalil. Ya. Menentang dalil yang sharih, wadah. Tidak ada kesamaran di dalamnya. Nah, kok bisa keluar ucapan seperti ini? Dituntut bertobat, belum mau bertobat. Dengan itu dia dijadikan sebagai ahlul bid'ah. Nah, lalu kemudian datang sebagian mereka menyatakan, ini masalah ijtihadiyah. Ya akhi, anta la tafham. Engkau tidak paham prinsip, kaidah masalah ijtihadiyah yang dimaksud apa? Yang tidak boleh dibangun di atasnya pengingkaran. Semua perkara antum masukkan dalam masalah ijtihadiyah. Nah, subhanallah. Ada lagi yang mengumumkan bahwa jarh wa ta'dil itu masalah ijtihadiyah. Umum, mutlak ucapannya. Subhanallah. Kalau mutlak seperti itu masalah jarh wa ta'dil masalah ijtihadiyah, berarti agama ini dibangun di atas masalah semuanya ijtihadiyah. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang akidah, tentang tauhid. Naam. Itu diambil dari hadis-hadis yang sahih dari hasil penelitian. Ini hadis sahih. Dibangun di atasnya kaidah tauhid iman. Dari hadis tersebut. Yang sumbernya dari jarh wa ta'dil. Nah, pemeriksaan hadis melalui ilmu jarh wa ta'dil. Kalau antum mutlakkan bahwa jarh wa ta'dil masalah ijtihadiyah, berarti berapa banyak seluruh permasalahan dalam Islam masalah ijtihadiyah. Kalau ada yang menyimpang, tidak boleh diingkari. Tidak boleh ditahdir. Demikian, na'udzubillahi min dzalik, gugur seluruh prinsip-prinsip Islam. Nah, maka tidak benar memutlakkan perkataan bahwa ilmu jarh wa ta'dil adalah masalah ijtihadiyah. Nah, oleh karena itu Syekhana Syekh Rabi membantah hal ini. Hafidhahullahu ta'ala. Dan para ulama yang lainnya. Nah, tapi kalau terkadang disandarkan kepada individu imam, individunya seorang imam dalam melakukan jarh atau ta'dil, individunya terkadang itu ijtihadiyah dari dia, ijtihad darinya ketika menyelisihi dalil. Nah, tidak ada dalil, tidak ada bukti dalam menjarh, maka itu ijtihad dari imam tersebut. Beda dengan mengumumkan, memutlakkan bahwa ilmu jarh wa ta'dil adalah masail ilmu ijtihadiyah. Fantabihu. Nah, berhati-hati dalam berucap. Karena ini berbahaya akibat yang ditimbulkannya. Naam. Barakallahu fikum. Beberapa yang saya ketemu, dai ikhwan dari Yaman menyatakan hal yang demikian. Secara umum, menyatakan cara tadi naam, masalah ijtihadiyah. Iya, ashadi termasuk di dalamnya. Dan kemungkinannya juga Abdul Wahab sama dengan fikrohnya ashadi. Inilah yang saya maksud. Ya. Pahlawan kesiangan. Naam. Butuh tasfiyah wa tarbiyah dalam memahami kaidah-kaidah, prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masih butuh tasfiyah, penjernihan. Untuk dibersihkan kotoran-kotorannya masih banyak. Lalu kemudian dididik dengan ilmu yang telah mendapatkan tasfiyah tadi. Dan terlihat pada mereka ini belum. Nah, kerancuan-kerancuan dalam memahami kaidah-kaidah. Sehingga juga spontanitas dalam wujud aplikasi amalannya keliru. Nah, tetapi sifat ngeyelnya luar binasa. Bukan luar biasa, luar binasa. Sifat ngeyel dan merasa pahlawan. Nah, meremehkan yang lain, merasa 2 tahun di Yaman. Itu pun 2 tahun kalian menuntut ilmu apa? Menghabiskan dalam hal perkara jarh wa ta'dil? Atau kalian sibuk menghafal Al-Quran, menghafal hadis? Ilmu jarh wa ta'dil mungkin sisa-sisa waktu? Nah, lalu kemudian pulang di Indonesia berlaga sebagai pahlawan jarh wa ta'dil. Fanas'alullah as-salam wal-afiyah membantah kiri kanan. Bahkan membantah dan menyelisihi para imam dalam perkara hajul. Ya, dengan menyatakan ini masalah ijtihadiyah. Antum belum membahas apa adillah para imam dalam menjatuhkan vonis terhadap hajuri. Kalian belum membahas apa dalil para masyayikh dalam menjatuhkan tahzir terhadap Akhuna Dzulqarnain. Belum kalian membahas, tapi kalian sekedar ikut-ikutan. Sekedar ta'assub dan taklid melakukan pembelaan demi pembelaan. Belum pernah ada tasabut langsung mendengarkan dengan rinci apa dalil-dalil yang dikemukakan oleh syekh yang antum tahu umum. Ustaz datang menghadap Syekh Rabi tidak menjelaskan. Lah kalau belum menjelaskan ya tunggu. Jangan membela kiri kanan. Menunggu. Nah, jangan bikin fitnah. Tunggu ya akhi. Asy-Syaikh akan menjelaskan. Sabar. Dan ternyata, walhamdulillah. Ya. Antum telah mengetahui semua. Tarojuh yang tertulis. Kemudian beberapa bulan kemudian diterjemah dalam bahasa Indonesia. Itu pun rujuk yang kita belum persaksikan terjadinya perubahan. Ya, belum ada perubahan di lapangan dakwah, khususnya di Makassar. Ta'assub dan pembelaan fanatisme masih berlangsung sampai hari ini. Terhadap akhuna Ustaz Dzulqarnain, hafizahullah. Wa yahdihi wa iyyah. Nah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kekuatan, petunjuk untuk mewujudkan tarojuh yang tertulis tersebut. Nah, rujuk dan taubat yang tertulis dan diterjemah dalam bahasa Indonesia. Nah, karena sampai hari ini belum ada terlihat perubahan yang nyata di lapangan dakwah. Masih saja berjalan seperti biasa, seperti dulu. Sifat ta'assub dan fanatisme taklid masih berlangsung. Naam, fanas'alullah as-salama wal afiyah. Ini akibat ya dari para mad'u ini tadi atau para ustaz yang sudah menimba ilmu dari ulama. Naam, tetapi masih mengalami ya, keganjilan-keganjilan manhaj, kaidah-kaidah manhajiyah. Nah, sampai dalam permasalahan yayasan muassasah dipermasalahkan. Nah, tadi ada yang menyampaikan ke anak, ada salah seorang ya jamaah kita di sini, semoga Allah memberi petunjuk pada dia. Nah, dan memperbaiki keadaannya, menyatakan bahwa yayasan kalian bubarkan berdasarkan fatwa Syekh Rabi. Kalau kalian tidak mau bubarkan, maka saya mengajak kalian mubahalah. Belum tahu mubahalah? Mubahalah itu doa laknat, ya, memanggil keluarga semua, istri anak dikumpulkan, bermubahalah, doa laknat. Siapa yang dusta, maka dia yang terlaknat. Ini mubahalah. Ya, dalam Al-Quran, fana batahil, fana ja'al la'natallahi 'alal kadibin. Mari kita bermubahalah, lalu kita jadikan laknat terhadap orang-orang yang berdusta. Nah, dia mengajak mubahalah. Subhanallah. Di sini pentingnya sekali lagi memahami masalah-masalah ijtihadiyah dan masalah-masalah yang bukan ijtihadiyah. Sekarang kita sudah jelaskan tadi definisi tiba' taklid. Kemudian ucapan para imam dalam memahami makna ijtihad. Masalah-masalah ijtihad. Saya mau tanya antum. Semua keterangan tadi, apakah dalam masalah yayasan yang kita gunakan di Indonesia ini untuk meredam madorot yang lebih besar, sehingga kita menempuh madorot yang lebih ringan sebagai bentuk formalitas di sisi pemerintah, yang kita khawatirkan nanti berdasarkan kejadian-kejadian yang ada, kalau tanpa formalitas yayasan itu, pertama kita tidak bisa membangun madrasah, pondok, masjid, ya. Yang kedua, kekhawatiran kita diserang oleh masyarakat atau yang semisalnya dibongkar, ya, kita ilegal, tidak ada formalitas yang sah di sisi pemerintah. Maka pemerintah mensyaratkan sahnya sebuah lembaga di berdiri di atas yayasan. Kita lakukan itu, di dalamnya ada penyimpangan. Kita ingkari dalam hati. Lalu kita tanda tangan, setelah itu kita simpang di bawah kasur. Kita tidak mengamalkan isi dari yayasan tersebut. Simpan. Nah, apakah orang yang mengadakan seperti itu diingkari, bahkan membangun di atasnya mubahalah? Nah, sekarang apa dalilnya antum tidak membolehkan yayasan? Apa dalilnya? Dalilnya, ya akhi, di dalamnya ada perjanjian batil. Naam, kita ingkari kebatilan itu. Kita ingkari kebatilan, sepakat. Tanda tangan itu adalah sebagai bentuk mukrah. Naam, sesuatu yang dipaksa kita. Ya, antum pernah mendengar, saya pernah sampaikan, para ulama memberi fatwa tentang CD-CD yang mahal harganya itu, ya, di situ ada perjanjian tidak boleh dikopi melainkan izin dari perusahaan. Siapa yang mengkopi, ada perjanjian sumpah di situ. Kata Syekh, seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, jangan baca, ya, ceklek, jangan baca hal tersebut, antum gunakan untuk pribadi, jangan diperjualbelikan. Karena harganya mahal. Lah, ini masalah sebenarnya kalau kita lihat secara zahirnya belum masuk dalam perkara darurat. Tapi ulama memberi fatwa boleh. Dengan syarat jangan antum baca, sudah ceklek, ya, diingkari dalam hati. Nah, karena maslahatnya yang besar untuk kita memakai perpustakaan-perpustakaan tersebut yang banyak isinya, yang sekali ceklek kita bisa membahas banyak permasalahan dalam Islam, dalam syariat. Maktabah Alfiyah, kalau sekarang ada Maktabah Syamilah, dan yang lain-lainnya. Ya. Nah, Apalagi kalau dalam masalah yayasan ini kita tanyakan. Ya, ini terkait dengan madarat. Ya, kejadian. Bahwa kalau kita tidak mengamalkannya, kita tidak melakukan formalitas ini, ya, kita akan berbahaya di kemudian hari. Ya, madarat-madarat itu senantiasa mudah untuk terjadi pada lembaga kita, perkumpulan kita. Maka kita ambil sebagai bentuk darurat, kita simpan. Nah, ya, berarti kita melakukan ini di atas kaidah syar'iyah. Kita punya dalil di atas kaidah syar'iyah. Nah, sekarang antum tidak punya dalil yang jelas, ya, wadah untuk melarang perkara ini atau untuk menghukuminya sebagai bid'ah. Ada dalil? Tidak ada. Antum tidak punya dalil. Nah, antum tidak punya dalil. Berarti ini masuk dalam masalah-masalah ijtihadiyah yang seseorang tidak boleh saling mengingkari, apalagi membangun di atasnya perkara mubahalah. Ijtihadiyah ya akhi. Nah, yang mau tidak mau melakukan yayasan, tafadhol. Yang mau melakukannya dengan syarat itu tadi, darurat, kemudian menyimpan, tidak berloyalitas, dibangun di atasnya loyalitas al-wala wal-bara, fala ba'as. Jangan saling mengingkari. Ini makna ucapan para imam, la inkara fi masail ijtihadiyah. Tidak ada pengingkaran dalam masalah-masalah ijtihadiyah. Beda permasalahannya dengan masalah tahdzir. Nah, beda permasalahannya ya ikhwan. Baik, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Nah, cukup. Insyaallah taala apa yang kita sampaikan secara singkat atau nukilkan dari para ulama kita. Nah, di dalam upaya untuk menjernihkan ittiba kita kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi segala bentuk penyelisihan terhadap sunnah beliau alaihi salatu wasallam. Nah, sebelum kita akhiri majelis kita, maka sebelumnya yang disampaikan tadi, kita selalu kepada Tafsir wal Ajibah kali tafadhal barakallahu fikum. Nah,